Ini satu. Jangan lupa tanah ambal ini adalah tanah sebuah ismah wakah pa'un Allah dan isimnya minat masuk sehingga isimnya ada dua ada yang sobiah ada yang sobiah yang sobiah masuk pilbarkah dinasut dan berkah meliputi Al-Sultan Al-Musayyid sebenarnya dengan Faizan Khawatumah Faizan istimewa inah nasut dan nasutnya berkah anak Sultan yang kedua Al-Sultan Al-Musayyid contoh inna Utsman Qasim Utsman istrinya inna nasab pada nasabnya pada hamba tanwi Utsman disebut sebagai Utsman memiliki dua sebab yang pertama alam yang kedua diakhiri oleh Alif dan Nun dari yang terjadi oleh Alif Nun yang terjadi dari tadi. Dan ketika satu tafsir al-Bukhari contoh Inna rijala Qarimuna yang keempat satu tafsir al-Bukhari inna darah lima kasih akan nah yang kedua dan menutup filsafa ini filsafa yang dimasukkan dengan menggunakan filsafa yaitu jamak manasalim jamak manasalim kita menutup menggunakan filsafa berarti kalau diganti istilahnya inna yang atau diharap contoh innal muslimati tahiratun kemudian mansub bil alif yang dimasukkan dengan menggunakan alif yakni al asmaul khamsah contoh inna abakah waliyun sungguhnya bapak untuk kaya abakah sistem inna nasab tanda bentuknya alif karena bentuk al asmaul khamsa kemudian bentuk ya nasab dengan menggunakan ya jadi alif mutanna contoh inna jayka ini qaiman baik. Yang kedua, syaful mudhafa ats-tsani. Contoh, inna muslimina qa'imuna. Adapun isim inna yang berupa dhamir itu hanya bisa pada dhamir muttasil nasab fa'il. Kalau dhamir muttasil atau tidak bisa. Kenapa? Karena inna butuh isim yang nasab. Sementara dhamir rafa muttasil selalu apa? Rafa. Jadi tidak bisa memenuhi pesanan inna. Ya. Sama itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu ada yang rafa, ada yang nasab. Ya, dua-duanya enggak bisa. Karena kan isimnya inna kalau kepada dhamir harus muttasil, tidak bisa mutasil. Apalagi yang mustatir,

innal muslimati qadiratun qadiratun qadiratun. Kemudian maksudnya alif, maksud bil alif rafa' dengan alif. Dan di sini bertanya tentunya innal zaidani qa'iman qa'iman qadiratun. Kemudian maksud bil bar, ini dan maksudnya kertari tentunya innahum imuna imuna khabar imuna. Kemudian ada semur innahu abuka abuka khabar imuna. Untuk yang kufar huruf mufrad apalagi menjadi jumlah dan sifat jumlah, jumlah apalagi menjadi ismiya dan ismiya satu yang ismiya inna zaidan dari yang tuhu dari mandun zaidan ini ismiya jadi yang sudah ibadat mubtada khobar menjadi khobarnya inna jadi dia inna zaidan yakri sungguhnya zaid menangi zaidan inna yakri jika dari batin jumlah dia menjadi khobarnya syukur jumlah takdir dari dia memerjur tanggal tentunya dia memerjur kami bisa ditanyakan pada pertemuan kali ini. Semoga mana kira-kira yang kurang jelas dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas, silakan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan, berarti paham. Kalau paham, ya sudah, hilangnya. Ya sudah. Karena pembahasan Rasulullah SAW, buah batu haram ini merupakan gambaran imbayana. Walaupun dalam kesempatan hanya disampaikan anggota dan contoh. Tapi harus dijelaskan agak sedikit tentang hal itu, yang akan kalian akan masukin aku berikutnya dan juga akan membahas masalah itu. Jika kalau cara pemanasan-pemanasannya tinggalkan pak. Kalau ingin percaya catatan yang lebih lengkap dilengkapi contoh.